Remix. Flight action, ballet, you bring it down. Roncong mampus, right back to the town. You can like, melihat yang tersembunyikan. Pura-pura diam, dengan sedikit tidak perlahan. Jadi, you all with the groove. Everybody yo, you all with the groove. Cuma saja, dia berdiri. Sampai rumah malah pengen denger lagi. Flight action, ballet, you bring it down. Roncong mampus, right back to the town. You can like, melihat yang tersembunyikan. Pura-pura diam, dengan sedikit tidak perlahan. Jadi, you all with the groove. Dia berdiri, nanti sampai rumah malah pengen denger lagi. Dia berdiri, nanti sampai rumah malah pengen denger lagi.